beribadah pada Allah dan sangat hati-hati dari dosa. Diajak pada dosa besar, tidak terbawa. Syaitan tidak berhenti. Diajak kepada dosa-dosa kecil. Sebab dia tahu kalau dosa-dosa kecil dikerjakan dengan enteng, akan mudah setelah itu untuk masuk ke dosa besar. Tetapi ketika yang dihadapinya orang yang saleh, sunni, salafi lagi. Misalnya, Ibnu Qayyim enggak bilang begitu. Ibnu Qayyim hanya bilang, kalau diajak untuk dosa kecil pun tidak mau. Berarti sudah hebat sekali kan? Sudah ahlus sunnah ini. Syaitan tidak putus asa. Diajak kepada perkara-perkara yang bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim, kepada yang mafdul untuk meninggalkan yang fadil. Dua-duanya boleh. Tapi syaitan akan mengajak, setelah gagal untuk mengajak berbuat dosa, gagal untuk mengajak berbuat dosa-dosa kecil, maka syaitan akan mengajak kepada yang mafdul untuk meninggalkan yang afdal. Ini boleh, ini lebih afdal. Diajak ke sini agar jangan kerjakan yang itu. Ini boleh, itu boleh. Tetapi ini lebih bagus dari itu. Syaitan mengajak yang ini aja, jangan yang itu. Di antaranya fudulul mubahat yang akan kita bahas hari ini. Diajak untuk melakukan perkara mubah, ini kan boleh, ini kan mubah, ini kan gak haram, ini kan gak dosa. Iya, sesungguhnya benar, tidak dosa. Tetapi yang dimaukan oleh syaitan, siasi, syaitan ini politikus, dia menginginkan bukan perbuatan tadi yang mubah. Syaitan tidak menyuruh yang mubah kalau tidak ada makar di balik itu. Kalau enggak ada politik, enggak mungkin. Dia menyuruh perkara yang mubah itu karena ada sesuatu di balik itu, agar yang lebih afdol ditinggalkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita sampai pada pembahasan penulis, wa idza akhadatin nafsu haddaha mimma ta'allafahu wa tuhibbuhu wa huwa ma'dhunun fihi syar'an fa inna dhalika yujib safa'ad dhihni. Perkara mubah adalah perkara yang tidak boleh diharamkan. Bahkan perkara mubah kalau untuk memuaskan jiwa kita dengan yang halal, memuaskan nafsu kita pada yang halal yang diizinkan oleh syariat, fa inna dhalika yujibu safa'ud dhihn, itu akan menyebabkan, mengharuskan pikiran kita jernih, hati kita bersih. Oleh karena itu Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah mengatakan bahwa jima' yusaffil qalb, jima' itu akan membersihkan hati. Jima' dengan istri akan menjernihkan hati. Mengapa? Wa idza lam yahsul, karena tadi disebutkan dia terpuaskan dengan yang halal, maka dia tidak butuh pada yang haram. Karena dia terpuaskan dengan yang halal, maka dia tidak tergoda dengan yang haram. Kalau dia tidak terpuaskan dengan yang halal, dia akan tergoda dengan yang haram di luar sana. Alaysa kadzalik? Wa idza lam yahsul lin nafsi haddaha min tilkal mubahat. Kalau jiwa ini tidak dipuaskan dengan yang mubah, dengan yang halal, fa innaha tatafassakh anit takalif, niscaya dia justru akan terhalang untuk mengerjakan perintah-perintah syariat. Wa yatashawwash qalbu sahibiha, akan sibuk hatinya. Kenapa sibuk? Belum terpuaskan. Misalnya istrinya ngambek di rumah, gak mau disentuh, sedangkan istrinya cuma satu. Bagaimana kira-kira? Dia gak bisa serius bekerja, gak bisa serius belajar, gak bisa serius ngaji, gak bisa. enggak karuan pikirannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Limadha yatashawwash sahibuha fi talabi ma fatahu? Dia selalu berpikir bagaimana mencari apa yang hilang dari dirinya. Min syahawatiha, dari syahwat-syahwatnya yang harus dia puaskan. Wa tahsiliha wal hasrati min fawatiha, bagaimana mendapatkannya dan bagaimana supaya jangan hilang. Khana bin na'azakum Allah al-Asmu'i rahimahullah menceritakan bahwa Syabib ibn Syaibah rajulan syarifan, orang yang mulia. Yafza' ilaihi ahlul Basrah fi hawaijihim, penduduk Basra berdatangan kepadanya untuk meminta hajat-hajat mereka, karena ini orang masya Allah, seorang yang baik, seorang yang terkenal, dermawan ila akhiri. Fakana yaghdu fi kulli yawmin wa yarkab, setiap pagi dia berangkat untuk urusannya, kesibukannya, dengan mengendarai kendaraannya. Fa'idha arada an yaghdu, setiap dia akan berangkat, dia makan apa yang bisa dimakan dari makanannya yang sudah biasa. Tsumma raqiba, baru naik kendaraan berangkat. Faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya atau setengah mengkritik. Innaka tubakiril ghada, engkau ini berpagi-pagi sekali dalam makan. Artinya orang lain belum makan, kamu sudah makan. Orang lain belum menyantap makanan mereka, kamu sudah lebih dulu. Faqala ajal, iya. Utfi bihi quwwata ju'i, karena aku ingin memadamkan panasnya lapar di perutku. Wa aqta' bihi khulufa fami, untuk menghilangkan khuluf yang ada di mulutku. Mulut kalau lama enggak makan akan ada khulufnya. Kecuali orang yang puasa, khulufu famis sa'im athyab indallah min rihil misk. Wa uballigh bihi fi qada'i hawaiji, dan agar menjadi tenaga untukku supaya aku bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhanku. Fa inni wajadtu khala'al jawf wa sya'wat at-ta'am yaqta'an al-hukm 'an bulughi aw bulughihi fi hajatihi. Karena aku dapati yang namanya lapar atau keinginan untuk makan itu menghalangi seseorang untuk bisa mencapai hajat-hajatnya. Wa yahmiluhu dzalika 'ala at-taqsir, yang akhirnya menjadikan dia terjatuh ke dalam taksir, tidak sempurna dalam menunaikan hajatnya, tidak sempurna dalam menunaikan kerjaan-kerjaannya. Wa inni ra'aitun naham la muru'ata lahu, aku melihat bahwa yang namanya naham, keinginan untuk makan, itu tidak ada muru'ah padanya. Wa ra'aitul ju' da'un atau da'an, dan aku melihat lapar sebagai penyakit. Khana ibn na'azakumullah. Fakhudh min at-ta'ami, maka ambillah makanan. Yudhib anka an-naham, untuk menghilangkan nafsu makanmu, untuk menghilangkan keinginan makanmu. Wa tadawa bihi min da'il ju', dan berobatlah engkau dari penyakit lapar. Apa faedah yang kita ambil dari ucapan Syabib ibn Syaibah, yang dikira oleh orang memiliki sesuatu kekurangan? Kok orang belum sarapan dia sudah berpagi-pagi mau kendaraan, makan dulu baru jalan. Selalu demikian. Dijawab iya. Dan wajar. Karena aku ingin menghilangkan penyakit laparku, dan aku ingin kerjaanku menjadi sempurna, aku ingin, ini niat ketika dia makan. Maka ini mubah, wajar, silakan. Wal mubalagha fi at-taqallul min al-mubahat kama yaf'aluhu juhal sufiyyah qad yajurru al-asqam lil badan. Maka mengurangi, mempersedikit dari perkara yang mubah seperti yang dilakukan oleh sufi juhal as-sufiyyah atau jahlatul mutasawwifah qad yajurrul asqam lil abdan, bisa jadi akan menyebabkan penyakit-penyakit pada badannya. Wayudha'ifuhu ba'da dhalik an ada'i takalif, dan akhirnya melemahkan dia untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, melemahkan dia untuk mengerjakan syariat, melemahkan dia untuk belajar, untuk ngaji, untuk sholat, untuk jadi lemah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kemarin sudah dibahas, karena ini lanjutan, bahwa termasuk penghalang kebenaran adalah kelebihan mubah. Makan terus, urusannya di kamar terus dengan istrinya, itu akan menghalangi sekian kebaikan, bahkan menghalangi sekian kebenaran, bahkan dia akan jadi lemah, bahkan dia akan jadi begini dan begitu. Khonif din a'azakumullah. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan, tidaklah anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih jelek daripada perut. Tidaklah ibnu Adam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Artinya apa? Perut kalau dikasih kebanyakan jelek sekali. Thuluthun lit'am wa thuluthun lil hawa lil ma wa thuluthun lil hawa. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk hawa. Amma antum, kata Syekh Muhammad bin Hadi kepada saya, kepada kita, atau kepada rawi, amma antum fa thuluthun lit'am wa thuluthun lit'am wa thuluthun lit'am wal ma'u litaysir wal hawa'u fi ma ba'd. Sepertiga makanan, sepertiga makanan, sepertiga makanan. Air hanya untuk melancarkan, hawa nanti lagi. Itu kalian katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya apa? Kebanyakan jelek. Sekarang kita bahas kalau kekurangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga tidak dianjurkan. Karena itu merupakan hajatuka fil hayah. Itu adalah hajatmu dalam kehidupan. Orang hidup butuh makan, butuh nikah, semuanya. Sehingga dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah bahwa adapun mengurang-uranginya seperti yang dilakukan oleh jahalatus sufiyah, seperti yang dilakukan oleh kaum sufi, makan sedikit saja dan sekali saja sehari. Kalau makan dua kali sehari israf, kul wasrabu wala tusrifu. Kata siapa itu? Abdurrahim Tohan ketika datang ke sini. Man akala wajbataini fil yaum faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wala tusrifu. Masya Allah. Sekarang saya tanya, orang puasa saja dua wajbah dan itu dua-duanya sunnah, apakah dikatakan israf? Ya Tohan. Sehingga kata mereka para ulama, athinuhu tahna. Athinuhu itu ulek dia. Tahan itu artinya sesuatu yang untuk mengulek. Athinuhu tahna. Sufi. Siapa yang makan sehari dua kali, faqad asraf. Sedangkan Allah berkata, kullu washrabu wala tusrifu. Lah bagaimana mungkin kita tidak dua kali, pada orang puasa saja, berbuka sama sahur, dua-duanya diperintahkan. Khon ibn Na'azak dua kali. Ini barakallahu fikum taqlil atau taqallul minal mubah, tetapi tidak dianjurkan. Imam Ahmad rahimahullah wa huwa imam ahlus sunnah berkata, akrahu taqallul minat ta'am. Akrah, aku tidak suka at taqallul minat ta'am, untuk mengurang-urangi makan. Fa inna aqwaman fa'aluhu fa'ajazuhu 'anil fara'id, karena sebagian kaum mengurang-uranginya akhirnya mereka lemah, tidak mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, dari kisah Syabib ibn Syaibah tadi, seorang yang mulia ternyata setiap berangkat makan dulu, berangkat mau kerja, mau hajatnya, makan dulu. Ketika ditegur, aku melihat bahwa lapar itu penyakit yang harus diobati. Obatnya lapar, makan. Dan itu mubah. Yang tidak boleh israf berlebih-lebihan melampaui batas. Tetapi kalau diniatkan makan itu sekedarnya untuk menghilangkan lapar, untuk menguatkan badan, untuk membantu, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, fahada khair, innamal a'malu binniyah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Makan yang tadinya mubah jadi dapat pahala dia. Mengapa? Niatnya baik. Niatnya ingin menjadikan badannya sehat supaya bisa bekerja, supaya bisa beramal saleh, supaya bisa mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga Imam Ahmad menyatakan, aku tidak suka. Ini tidak suka seperti sufi. Taqallul. Wa qala Ibnul Jauzi, hadza sahih, kata beliau. Itu benar. Fa inna taqallul la yazalu yataqallal. Saya ulangi. Wa hadza sahih. Fa innal mutaqallil la yazalu yataqallal ila an ya'jiz an mubasharati ahlihi wa i'fafihi. Itu benar. Yani tidak disukainya mengurangi makanan. Karena al-mutaqallil, seorang yang selalu mengurangi makanannya, la yazalu yataqallal, terus dia kurangi ila an ya'jiz, sampai akhirnya tidak mampu, an mubasharati ahli, enggak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ngangkat tangannya enggak kuat. Buru-buru memberikan nafkah batin. Iya, sayang. Jatuh di jalan tangannya. Wa i'fafihim, berarti dia tidak bisa menjadikan istrinya afifah. Kenapa? Selalu kekurangan, enggak diberi haknya. Padahal kalau diberi jadi afif, jadi cukup. Jadi merasa cukup. Tetapi kalau tidak, bahaya sekali. Wa an badlil quwa wal kasbi lahum, juga kata Ibnu Jauzi, akan menyebabkan dia tidak memiliki kekuatan untuk bekerja, memberikan ma'isyah pada istri dan anak-anaknya. Wa an fi'li khairin qad kana yaf'alu, dan tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang biasanya dia kerjakan, tapi karena lapar, lemah, tidak mampu. Wa ja'at an-nusus aidan bi dhammi mujawazatil hadd fi syahawat. Sebaliknya ada pula dalil-dalil, nas-nas yang mencerca untuk berlebih-lebihan di dalam perkara syahwat. Syahwat makannya, syahwat minumnya, syahwat jimaknya dan semuanya. Maka lihatlah agama ini, wasatan fi kulli syai. Agama yang mulia ini selalu tengah dalam segala hal. Qala ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba atau turunan Adam memenuhi satu bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Enggak ada yang lebih jelek yang dia penuhi daripada perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Zuhud. Wa qala, juga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Seorang mukmin makan itu dalam satu usus saja, dalam satu lambung saja, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung atau 7 usus. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hadis yang kedua ini malah disebutkan dalam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, wal murad, yang dimaukan, annal mu'min ya'kul bi adabi syara', bahwa seorang mukmin makan dengan adab-adab syariat. Fayakul fi ma'in wahid, maka dia makan secukup perutnya saja satu. Wal kafir yakul bi muqtada syahwah, sedangkan orang kafir makan karena syahwat, bukan hanya sekedar mengobati lapar, syahwat. Wasyirrah wan naham, karena selera, karena syahwatnya, karena kejelekan. Pernah dengar? Mereka mengadakan pesta, makanan sekian banyak, dan di ujung sana ada tempat untuk memuntahkannya kembali. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu masyhur di kalangan mereka. Mereka merasakan nikmat. Ketika sudah terlalu banyak, mereka masukkan jarinya ke tenggorokannya, kemudian dia muntahkan semua, dan dia ulangi lagi makan yang belum dia makan. Artinya apa? Bukan untuk mengenyangkan. Masalah naham, selera, masalah kesenangan, masalah syahwat. Fayakul fi sab'ati am'a, maka mereka makan dengan tujuh perutnya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah, inna syab'a yuthqilul badan wa yuqsil qalb wa yuzilul fatnah au fitnah dengan ta wa yajlibun naum wa yudha'if sahibahu 'anil ibadah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kekenyangan itu akan memberatkan badan, akan mengeraskan hati, akan menghilangkan kecerdasan, jadi bodoh. Kekenyangan wa yajlibun naum, akan membawa ngantuk. Wa yudha'if sahibahu 'anil ibadah, dan akhirnya melemahkan pelakunya dari ibadah. Berarti tidak ifrat, tidak tafrit. Tadi dibahas, kalau ngurang-ngurangi makan sampai kayak sufi, apa akibatnya? Lemah untuk beramal dengan amalan saleh, lemah untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya, lemah untuk bisa memberikan hak istri dan anak-anaknya. Itu jelek. Sebaliknya, berlebihan juga jelek. Itu yang disebut dengan fudul al-mubahat, berlebihan dalam perkara mubah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa fudulul mubah allati la tu'inu 'ala at-ta'ah 'adamuha khairun min wujudiha. Kata beliau rahimahullah, berlebihan dalam perkara mubah yang tidak membantu ketaatan, maka tidak adanya lebih baik daripada adanya. Tidak adanya lebih baik daripada ada. Idza kana ma'adamiha yashtaghil bi ta'atillah, ketika tidak adanya dia akan sibuk dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlebihan tadi ada, dia jadi malas untuk beribadah pada Allah. Ya lebih baik tidak ada. Fainaha takunu syaghilatun lahu an dhalik, berarti fudulul mubah menyibukkan pelakunya dari ibadah kepada Allah, menyibukkan pelakunya dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza qaddara annaha tushghiluhu amma huwa dunaha, adapun jika qaddara annaha tushghiluhu amma huwa dunaha, kalau kita anggap fudul mubah itu menyibukkan sesuatu yang di bawahnya, fahuwa khairun lahu mimma dunaha, maka dia lebih baik daripada apa yang di bawahnya. Wa inna syughlahu an ma'siyatillahi kanat rahmatan fi haqqih, karena sesungguhnya sibuknya dia dengan yang halal, tidak dengan yang haram, itu akan menjadi rahmat fi haqqih. Kalau mubah-mubah ini, kebanyakan mubah, menyibukkan dari ketaatan, ya lebih baik enggak ngerjakan yang ini. Sibuk dengan yang lebih baik, ketaatan pada Allah Ta'ala. Alaysa kadzalik? Tetapi kalau tidak, bahkan dengan mengerjakan yang mubah, tidak ada efek yang jelek, menjauhkan dari ketaatan, tidak. Tapi dari perkara yang di bawahnya, ya enggak apa-apa. Kerjakan apa yang kamu suka. Loh, kenapa dipilih yang kita sukai? Iya, Ahlus Sunnah bukan Sufi. Sufi cari yang tidak suka. Sufi cari yang tidak suka. Ahlus Sunnah menyatakan, kerjakan yang kamu suka agar engkau tersibukkan dari yang haram. Ini mubah. Kamu sibuk di sini lebih baik daripada sibuk di sana. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna fi budhi ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. Ada sahabat yang bertanya keheranan, ya Rasulullah, apakah ahaduna, salah seorang kami, memuaskan syahwatnya dapat pahala sadaqah? Dijawab, bukankah kalau dia salurkan pada yang haram dia dapat dosa? Iya, kalau begitu disalurkan pada yang halal dapat pahala sadaqah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka sibuk dengan sesuatu yang mubah lebih baik daripada engkau kekurangan perkara tersebut kemudian engkau berpikir yang haram, atau tergoda dengan yang haram, atau engkau tergiur dengan perkara yang haram. Maka sibukkan dengan yang halal selama tidak menyibukkan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyibukkan dari ketaatan pada Allah, maka itulah yang sedang dibahas, fudul al mubahat, kelebihan mubah. Kelebihan perkara yang mubah. Qala wa in kanat ishtighaluhu bi ta'atillahi khairan lahu min hadha wa hadha. Tetapi kalau ternyata kesibukannya dia dengan ketaatan pada Allah, itu lebih baik lagi, lebih baik dari yang ini, lebih baik dari yang itu. Ini yang mubah, ini yang mubah di bawahnya, ini yang taat. Kalau menyibukkan ketaatan, jelas harus ditinggalkan. Itu sudah fudul, sudah berlebih-lebihan. Tetapi kalau tidak menyibukkan dari ketaatan, tetap dikerjakan semua perintah-perintah dan larangan-larangan, masya Allah. Tetapi dengan mengerjakan mubah ini, kamu tinggalkan yang mubah yang itu, yang di bawahnya. Ya tidak apa-apa. Saya suka yang ini. Khonifidina azakumullah. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena akan tersibukkan dari yang haram. Karena dia sibuk dengan yang mubah, akan tersibukkan dari yang haram. Qala wa innama yahulu bainahu wa bainal haqqi fi ghalibil hal syughluhu bighairihi min fitanid dunya wa matalibil jasad wa syahawatin nafs fahuwa fi hadhihil hal kal ainin nadhir ila wajhil ardi la yamlikuha antara ma'a dhalikal hilal aw huwa yamilu ilayhi fayasuddahu an ittiba'il haqq fayakunu kal ainil lati fiha qadhan la yumkinuha ru'yatul asya. Masih kata Syekhul Islam rahimahullah, sesungguhnya atau hanya saja yang menghalangi antara dia dengan kebenaran seringkali adalah kesibukan seseorang dengan dunia. Ini hati-hati. Kebanyakan seseorang terhalang dari kebenaran ternyata karena tenggelamnya dia dalam dunia, dalam fitnah-fitnah dunia. Apa itu fitnah-fitnah dunia? Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth awal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya. Memang diindahkan oleh Allah syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada tempat-tempat atau kuda-kuda yang ditambatkan, kepada emas dan perak, kepada ternak, kepada kebun-kebun yang indah, bangunan-bangunan yang elok, Itu semua kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Artinya apa? Kalau sudah zujina, manusia suka semua itu tadi yang disebut wajar. Suka dengan perempuan, suka dengan, itu wajar. Tetapi ingat, Allah memiliki sesuatu yang lebih baik. Memiliki balasan pahala yaumul qiyamah yang lebih baik. Memiliki husnul ma'ab. Maka hendaklah jangan dikalahkan syariat Allah dengan syahawat. Syahwatin nisa, syahwatil banin, syahwatil dahab wal fiddah, syahwatil qanatiril muqantara. Semua syahwat itu jangan mengalahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh. Maka sufi, kesalahan besar mereka menganggap tidak boleh sama sekali. Saya tidak akan menikah. Saya enggak mau punya anak. Saya enggak mau sibukkan dengan dunia. Bahkan makan pun saya tidak makan kalau kecuali terpaksa. Sangat terpaksa, sangat lapar. Itu pun kalau bisa minum air putih saja, minum air putih saja. Ngapain? Muti. Astagfirullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Dipermisalkan oleh Syekhul Islam. Permisalannya adalah seperti mata yang dipakai untuk melihat hilal. Tapi dia tunduk ke bawah melihat tanah. Kelihatan enggak hilalnya? Tidak kelihatan. Yang kedua, orang yang berusaha melihat hilal ke tempatnya benar, tetapi di matanya ada gangguan sehingga tidak terlihat. Apa perbedaan antara pertama dan kedua? Ikhwan fillah, na'azakumullah. Digambarkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tadi tersibukkan dengan dunianya, kebutuhan syahwatnya, seperti orang yang melihatnya ke bawah. Bagaimana mungkin dia bisa melihat hilal? Artinya dia tidak melihat syariat, sibuk dengan dunia, sibuk dengan syahwat. Aw huwa yamilu ilaihi fayasudduhu an ittiba'il haqq, atau dia pengin menerima kebenaran tetapi tertarik dengan dunia, terseret dengan dunia. Saya mau kebenaran, terseret lagi di dunia. Seperti apa? Seperti orang yang mau lihat hilal, tidak kelihatan karena di sininya kotor. Di hadapan matanya ada qadha. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi kedua setelah salat zuhur bi'idznillahi ta'ala. Setelah taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.